Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah, wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan untuk melanjutkan kajian tafsir, kajian tematik. Insyaallah taala masuk pada surat Al-Alaq. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang diperselisihkan oleh para ulama apakah surat tersebut terkhusus ayat 1 sampai 5. Apakah termasuk surat yang pertama kali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataukah surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Barakallahu fikum. Yang rajih insyaallah, yang paling mendekati kebenaran insyaallah, bahwasanya surat Al-Alaq ini barakallahu fikum adalah yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau bertahannus, beribadah kepada Allah dengan menyendiri di Gua Hira. Jadi tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau ya menginjak awal umur 40 tahun, di mana kata para ulama umur 40 tahun adalah umur masa-masa kematangan ya daya pikir atau kedewasaan seseorang. Oleh karena itu Nabi ya diutus menjadi nabi pada umur 40 tahun. Di saat beliau beranjak umur 40 tahun, beliau bertahannus, beribadah kepada Allah dengan menyendiri di Gua Hira. Barakallahu fikum. Merenungkan apa yang ada pada kaumnya, yang terjadi pada kaumnya, yang mereka semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikannya, dengan adat-adat yang melalaikan. Ketika itu beliau masih belum mendapatkan wahyu, arahan dari Allah Subhanahu wa taala tentang cara mendakwahi kaumnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam di saat beliau berada di Gua Hira. Barakallahu fikum. Beliau berada di Gua Hira kurang lebih 1 bulan. Ketika bekal habis baru pulang ke keluarganya, ke Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ya, untuk mengambil bekal, kemudian kembali lagi ke Gua Hira. Namun di sini bukan dijadikan dalil bahwasanya bolehnya ya menyendiri bertapa, merenung ya, supaya nanti dapat wangsit misalkan dan lain-lain, tidak ada. Ya. Adapun yang dilakukan Nabi ini barakallahu fikum adalah di saat beliau belum mendapatkan wahyu ya, dalam rangka merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan merenungi ya betapa jauhnya umat beliau dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan, kekufuran dan semisalnya. Di saat itu malaikat Jibril alaihissalam datang ya. Ketika datang kepada Nabi barakallahu fikum ya, Nabi terkejut ketakutan ya, didekap oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, malaikat Jibril menyatakan iqra, bacalah. Namun Nabi terus-menerus menyatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, bacalah. Terus begitu sampai 3 kali baru malaikat Jibril menyatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq barakallahu fikum, baru diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakallahu fikum. Tayyib. Pada ayat yang pertama ya sampai ayat yang kelima kita baca barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq yang artinya adalah segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Sebutkan dalam tafsir, Iqra ayyuhan nabi, bacalah wahai nabi, ma unzila ilaika minal Qur'an, apa yang diturunkan kepadamu berupa Al-Qur'an, muftatihan bismi rabbik al-mutafarrudi bil khalqi atau al-mutafarridi bil khalqi. Bacalah wahai nabi apa yang diturunkan kepadamu berupa Al-Qur'an dengan memulai membuka penyebutan nama Rabbmu ya yang esa dalam penciptaan. Barakallahu fikum, pada ayat yang pertama ini iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha menciptakan, yang telah menciptakan. Di sini diambil faedah barakallahu fikum bahwasanya menuntut ilmu, mencari ilmu, upaya mendapatkan ilmu dimulai dari membaca. Kalau orang hanya bisa mendengar namun tidak bisa membaca barakallahu fikum, maka padanya ada kekurangan. Dikarenakan membaca ini termasuk ibadah. Ada kalanya membaca Al-Quran, membaca doa-doa sholat, membaca penjelasan para ulama dalam kitab-kitabnya, dan lain-lain. Oleh karena itu para ulama kita yang buta, seperti Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, beliau ketika membaca kitab, ya ada kitab khusus, ya, yang bisa diraba dengan tangan. Dan bahkan beliau, ya, yang kita dengar hafal Sahih Al-Bukhari, dan bahkan beliau mensyarah Sahih Al-Bukhari, atau beliau bukan mensyarah tapi mentaklik, memberikan catatan kaki kitab Fathul Bari barakallahu fikum. Beliau Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah buta dan bahkan menjadi mufti, ya, ahli fatwa kerajaan Saudi Arabia di masanya, ya, yang mana beliau, ya, selalu menyumbang, ya, dakwah bahkan di seluruh pelosok dunia, sehingga tidak hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencintai beliau, namun musuh-musuh Islam atau para hizbiyyin mereka segan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Barakallahu fikum. Jadi membaca itu di antara barakallahu fikum upaya untuk membuka ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dengan iqra, memerintahkan nabi untuk membaca. Ya, dengan lisan. Kemudian dengan menyebut nama Allah. Dan di antara adab orang ketika hendak membaca atau melakukan apa saja, maka dengan menyebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali doa ketika makan, lafadz arrahmanirrahim tidak disebutkan, maka cukup bismillah. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang pertama di sini diambil faedah bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang maha menciptakan. Ya. Beda menciptakan, beda merakit. Yang menciptakan alam semesta termasuk besi, ya, atom. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang merakit menjadi pesawat, menjadi kapal, ya, itu manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan yang menciptakan pesawat ini, kapal ini adalah si fulan, makna menciptakan di sini bukan barakallahu fikum menciptakan bahan bakunya, tetapi merakit. Barakallahu fikum. Maka yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dialah dan hanya kepada Allah lah segala sesuatu itu, ya, berlindung, bergantung. Barakallahu fikum. Yang menciptakan bahasa Arabnya al-khaliq. Memakai wazan fa'ilun al-khaliq. Yang diciptakan adalah makhluk. Memakai wazan maf'ulun. Maka di dunia ini yang ada adalah al-khaliq dan makhluk. Al-Khaliq hanya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Barakallahu fikum. Adapun yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala maka itu sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Namun sifat-sifatnya seperti Al-Qur'an, kalamullah, firman Allah, maka bukan makhluk. Barakallahu fikum. Adapun kertas, ya, yang ada dalam Al-Qur'an, kertas, tinta itu makhluk. Tetapi yang ditulis itu kalamullah. Kemudian yang dibaca oleh orang yang membacanya itu kalamullah. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia dari alaq. Dari segumpal darah. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, manusia itu diciptakan dari segumpal darah atau dari tanah? Ya, dalam dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan manusia dari tin, tanah. Barakallahu fikum. Jawabannya apa, Pak Yudi? Ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq menyebutkan bahwasanya manusia diciptakan dari segumpal darah. Tapi di dalil yang lain dari tanah. Ini bertentangan atau enggak atau bagaimana? Masya Allah. Abu Rayhan? Kalau segumpal darah itu Nabi Adam, keturunannya kebalik. Kalau yang tanah itu Nabi Adam, kalau segumpal darah itu keturunannya. Oh, na'am barakallahu'alaikum. Jadi seperti itu. Kalau dari tanah atau tin, ya, tanah liat, tanah yang bercampur dengan air, barakallahu fikum, yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari seluruh unsur tanah, yang merahnya, yang putih, yang coklat, yang kuning, ya, dijadikan satu ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu keturunan Nabi Adam alaihissalam ada yang hitam, ada yang kulitnya merah, ada yang kuning, ada yang sawo matang, ada yang coklat dan lain-lain. Sebutkan dalam penjelasan para ulama. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam hadis. Adapun keturunan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari segumpal darah, ya, yang berasal dari nutfah, setetes air mani. Ya, barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, ya, berupa nutfah, ya, air mani, bercampurnya air mani laki-laki dan perempuan selama 40 hari berupa nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari berikutnya, berarti genap 80 hari itu barakallahu fikum berupa alaqah, segumpal darah. Ya, 41 hari ke-41 sampai hari ke-80 berupa segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berupa segumpal daging. Ya. Hari ke-81 sampai 120. Hari ke-120 berupa mudghah, segumpal daging. Kemudian setelah itu fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Kalau belum ditiupkan ruh, belum genap 120 hari, kemudian gugur, keguguran, maka tidak perlu disolatkan. Tidak ada dimandikan. Tetapi ketika sudah ditiupkan ruh kemudian meninggal, ya, janinnya, barakallahu fikum, maka disolatkan, ya, dimandikan, barakallahu fikum. Nah, ketika belum ditiupkan ruh, belum genap 120 hari, ya, maka tidak disolatkan, tidak dimandikan, dan dikubur di mana saja terserah, ya, karena bukan atau tidak disebut manusia, barakallahu fikum. Disebutkan dalam tafsirnya, khalaqal insana min alaq, Allah telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Alladhi khalaqa kulla insanin min qid'ati damin walidin ahmar, dialah Allah yang telah menciptakan semua manusia dari potongan darah walid yang beku, ahmar, yang berwarna merah, segumpal darah. Barakallahu fikum. Ini disebutkan semua manusia. Maka tidak ada ceritanya manusia yang barakallahu fikum tidak terlahir dari perut ibunya. Kecuali siapa, Pak Safari? yang tidak punya ibu, ya siapa orang yang tidak punya ibu? Nabi Adam alaihissalam, ya Nabi Adam alaihissalam. Punya ibu tapi tidak punya bapak, siapa Ibra? Nabi Isa alaihissalam. Tidak punya ibu, tidak punya bapak. Siapa ini? Siapa Haidar? Nabi Adam alaihissalam. Punya ibu, punya bapak, siapa? Kita semua. Ya. Oleh karena itu tidak mustahil bagi Allah. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian pada ayat yang ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu dialah yang al-akram, yang maha mulia. Disebutkan dalam tafsir, Iqra' ayyuhan nabi, bacalah wahai nabi, ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu, wa inna rabbaka lakathirul ihsan wasi'ul jud, dan sesungguhnya Rabbmu sangat banyak berbuat ihsan, berbuat baik, dan luas kedermawanannya, anugerahnya. Makna al-akram kathirul ihsan, ya, banyak kebaikannya, ya, wasi'ul jud, dan banyak pemberiannya, anugerahnya, luas kedermawanannya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ketiga ini diambil faedah, barakallahu fikum, sekali lagi sebagai penegasan bahwasanya upaya untuk mendapatkan ilmu adalah membaca. Oleh karena itu orang yang malas membaca, membaca Al-Quran, apalagi mempelajarinya, tafsirnya, kandungannya, maknanya, membaca hadis, mempelajari pelajaran, malas membaca, barakallahu fikum, maka itu nanti seperti orang-orang ahlul kalam, filsafat. Ya, kata para ulama, ahlul kalam, filsafat itu yang mengotak-atik Al-Quran, mengotak-atik hadis, mereka itu tidak hafal hadis, malas menghafal, tetapi mendewakan akalnya. Ya. Ketika dibacakan Al-Qur'an atau hadis, ditolak, oh enggak masuk akal. Barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan balasan yang paling cocok bagi ahlul kalam adalah dipukul. Ya, dengan sandal kemudian diarak. Ya. Diarak itu maksudnya digelandang lah keliling kampung, kemudian dikatakan bahwasanya ini adalah ahlul kalam, ya, ahli filsafat, sesat, dan seterusnya, dipukul dengan sandal. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rabbukal akram, dan sesungguhnya Rabbmu al akram adalah zat yang maha mulia. Maknanya kathirul ihsan, banyak kebaikannya, baik kepada orang kafir apalagi kepada orang yang beriman. Betapa banyak orang yang mereka bermaksiat kepada Allah tetapi rezekinya tambah maju, tambah sehat. Sementara ini yang mukmin seret rezekinya, ya, sering sakit-sakitan. Maka mukmin tersebut yang lemah imannya, dia akan berburuk sangka, suudzon kepada Allah. Padahal kalau dia bersabar, maka dengan kesabaran itu, ya, kesabaran seseorang akan membuahkan banyak faedah. Bisa jadi dosa-dosanya berguguran, atau derajat dia dinaikkan di dunia, apalagi di akhirat. Atau kesabaran dia nanti disimpan berupa pahala, nanti Allah beri pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Wasi'ul jud, dan Allah maha luas anugerahnya. Disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-58. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, Zat yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang amat kokoh. Ar-Razzaq diantara nama Allah yang khusus untuk Allah. Jadi ada nama-nama yang khusus untuk Allah. Apabila memakai nama tersebut harus diberi embel-embel Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq. Ada juga yang mustarab, boleh juga untuk makhluk. Nah, Ar-Razzaq ini khusus untuk Allah, maka tidak boleh ada orang bernama Razzaq kecuali ada embel-embel depannya Abdun, hamba Ar-Razzaq, Abdul Razzaq. Tidak boleh ada orang bernama Allah kecuali ada embel-embel Abdun, Abdullah. Demikian pula tidak boleh ada orang bernama Ar-Rahman kecuali diberi embel-embel Abdurrahman. Nah, Ar-Razzaq ini khusus, nama yang khusus untuk Allah. Ya, oleh karena itu kalau punya anak Abdurrazzaq maka boleh. Tapi kalau bernama Razzaq tidak boleh. Kalau ada teman kita bernama Razzaq, di KTP-nya Razzaq, panggil saja Abdurrazzaq, ya. Barakallahu fikum. Tapi jangan manggilnya Dur-Dur. Enggak boleh. Abdullah dipanggil Dul-Dul, enggak boleh. Ya, enggak ada dalam hadis seperti itu. Nabi memanggil seorang disingkat-singkat itu enggak ada. Abdullah dipanggil Dul-Dul, enggak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum." Allah lah yang telah menciptakan kalian kemudian memberi rizki kepada kalian. Kalau Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang mengurus makhluknya. Entah itu manusia, jin, bahkan hewan. Barakallahu fikum. Thumma yumitukum, kemudian Allah lah yang mematikan kalian. Thumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Ya, bangkit dari kuburan. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Adakah dari sembahan-sembahan kalian yang bisa melakukan itu sedikit pun kepada kalian? Ya, sudah menciptakan, memberi rizki, mematikan dan menghidupkan, tidak ada. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau menghancurkan semua patung-patung yang kecil dan menyisakan yang paling besar. Ya. Maka beliau menyatakan kepada kaumnya, tanya saja kepada berhalamu ini. Ternyata tidak bisa bicara. Ya. Dan bahkan mereka mengatakan, "Wahai Ibrahim, ya, engkau tahu itu patung, enggak bisa bicara, enggak bisa makan, ya." Nah, seperti itu. Ya, maka tidak ada sembahan selain Allah yang bisa memberikan rezeki. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan rezeki, ya, syukurnya kepada Allah. Maka tidak ada yang namanya sekah laut, sekah bumi, ya, sekah gunung dan lain-lain, tidak ada. Barakallahu fikum. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian dalam surat Hud, dalam surat Hud ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rezeki yang Allah berikan kepada hewan-hewan yang ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah yang melata di muka bumi melainkan atas Allah lah tanggungan Allah lah rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudi'aha. Dan Allah lah yang tahu di mana tempat mereka tinggal dan di mana tempat mereka menyebar. Ya, ular, ya, kalajengking atau hewan-hewan tanah, Allah tahu tempat-tempatnya, kapan keluarnya, ya, jatah rezekinya berapa, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Kullun fi kitabim mubin, semuanya sudah Allah tetapkan dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi alam semesta dan memberi rezeki alam semesta. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyatakan allazi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajari manusia dengan pena al-qalam. Sebutkan dalam tafsir allazi 'allama khalqahu. 'Allama khalqahu al-kitabata bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan makhluknya tulis-menulis dengan menggunakan pena. Di sini diambil faedah bahwasanya di antara ya upaya mendapatkan ilmu selain membaca iqra adalah al-qalam dengan pena, al-kitabah, tulis-menulis. Oleh karena itu para ulama menyatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan barakallahu fikum, manusia yang pertama kali ya menggunakan rosem atau al-qalam fi sabilillah, pena fi sabilillah untuk berdakwah adalah Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi Idris merupakan awaluman, orang yang pertama kali menggunakan pena. Ya. Baik ketika untuk berdakwah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian pada ayat yang kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajari manusia sesuatu yang sebelumnya belum tahu. Sesuatu yang tidak diketahuinya. Di sini diambil faedah bahwasanya Allah lah yang mengajari semua ilmu. Ya. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta ilmu, meminta tambahan ilmu, dan juga supaya kuat beramal atas ilmu yang sudah kita dapat, mintanya kepada Allah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah Rabbi zidani ilma. Wahai Rabbku, berikanlah aku tambahan ilmu. Kata para ulama, seandainya ada yang lebih istimewa, lebih baik daripada ilmu, niscaya Nabi tidak meminta ilmu, akan meminta yang lebih. Maka dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya dengan ilmu. Karena seorang masuk ke dalam surga itu karena ilmu, kemudian berbuah amalan tauhid, amal soleh, barakallahu fikum. Rabbi zidani ilma, itu diantara doa meminta ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian dalam tafsir disebutkan barakallahu fikum, allamal insana ma lam yakun ya'lam. Dialah Allah yang telah mengajari manusia ilmu sesuatu yang sebelumnya dia tidak tahu. Wa naqalahu min dhulmatil jahli ila nuril ilmi. Dan Allah lah yang memindah manusia, ya, mengeluarkan manusia, mengarahkan manusia dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dengan cara belajar, dengan membaca, dengan menulis, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita menyekolahkan anak-anak kita Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Hukum asal manusia itu semuanya bodoh, tidak mengerti apa-apa. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Surat An-Nahl, untuk ayatnya coba nanti dicek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui, tidak paham, tidak tahu apa-apa. Masih bodoh. Ya. Huruf-huruf Latin tidak tahu, huruf-huruf Arab tidak tahu, warna belum tahu. Ya, cara baca Al-Qur'an belum tahu, baca tulis Latin juga belum tahu, akhirnya menjadi tahu dengan belajar. Dengan membaca. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Ya, pendengaran dengan belajar mendengar, kemudian membaca, ya. Penglihatan dengan membaca dan hati untuk merenungi, untuk menimbang mana yang hak dan mana yang batil supaya kalian bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan demikian pula kami wahyukan kepadamu wahai Nabi ruhan min amrina dengan Al-Qur'an, min amrina dari sisi kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu Al-Qur'an dan apa itu keimanan. Sebutkan dalam tafsirnya, ma kunta tadri qablahu mal kitab as-sabiqah walal iman war syara'i al-ilahiyah. Sebelumnya engkau tidak tahu wahai Nabi apa itu kitab-kitab terdahulu, termasuk padanya Al-Qur'an. Tidak mengetahui, tidak mengerti apa itu keimanan dan apa itu syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan wahyu berangsur-angsur Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi, maka Nabi mengetahui, belajar dari malaikat Jibril alaihissalam. Barakallahu fikum. Maka dengan membaca, ya, menulis, barakallahu fikum, maka itulah diantara upaya mendapatkan ilmu. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Maka di sini diambil faedah bahwasanya barakallahu fikum, ya, yang mengajari manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu didatangi, tidak bisa datang sendiri. Ya, sebagaimana ucapan salaf, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Dan juga ini diantara adab-adabnya. Bukan kemudian datang sendiri. Dan ilmu itu dituntut, dicari. Bukan kemudian datang sendiri. Kalau datang sendiri, ya, menurut mereka orang-orang sufi, ya, mereka menyampaikan dalil dengan begini. Haddatsani qalbi an rabbi, telah bercerita kepadaku, ya, hatiku dari Rabbku. Ya. Kemudian menyampaikan ini. Sebagiannya mengatakan ilmu itu tidak perlu dicari, cukup dipilah, kan orang punya hati. Ya, seperti kucing, kata mereka. Ketika masuk ke rumah orang lewat jendela, pelan-pelan, ya, ngambil pindang, ngambil ikan. Ketika ketahuan lari, dia tahu kalau itu dosa. Tapi kalau diberi makanan, ya, di hadapannya, walaupun kita usir, dia tetap tenang karena menganggap itu halal. Seperti itulah, ya, seharusnya kita. Itu kata mereka. Itu namanya ilmu. Kucing, Ya, mana tahu? Ya, mana mungkin kita tahu ini benar atau tidak? Seperti hukum-hukum sholat, ya, doa-doanya bagaimana, gerakannya yang benar bagaimana? Tidak bisa dengan hati, ya. Barakallahu fikum, tidak bisa. Terlalu banyak syariat-syariat Islam yang harus diketahui dengan belajar, bukan dengan hati. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, untuk kajian sore hari ini insyaallah cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hifdzakumullah, barakallahu fikum.